أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه فالجميع مماليك لله مسخرون مدبرون لا يستحقون شيئا من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Yunus ayat 66. Ala ketahuilah innalillahi man fis samawati wa man fil ard. Sungguhnya hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Milik Allah. Wa ma yattabi'u alladziina yad'uuna min duunillah syuraka, dan dari apa-apa yang mereka ikuti dari sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah sebagai syuraka, sebagai tandingan bagi Allah. Yattabi'una illa dhann, yang mereka ikuti melainkan adalah dhann, prasangka saja. Wa innahum illa yakhrusun, tidaklah mereka melakukan melainkan berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Dialah Allah. Ya Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam untuk kalian agar istirahat. Merasa tenang, istirahat di malam hari. Wan nahar mubsira, dan di siang hari sebagai terang benderang. Mudhi'ah, bisa melihat, bisa mencari penghidupan. Inna fi dzalik, yang demikian itu la ayat liqaum yasma'un, terdapat ayat-ayat bagi mereka yang mendengar. Kata al-mufassir rahimahullah, Imam Sa'd rahimahullah, Allah khabarkan anna lahu ma fis samawat wal ard, bahwasanya hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Khalqan wa mulkan wa abidan, penciptaan, kerajaan dan penghambaan hanya milik Allah saja, bukan milik yang lainnya. Yatasarrafihim bima syaa min ahkamih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua, melakukan itu semua sesuai dengan kehendak Allah dari ahkamnya. Fal jami', maka seluruh yang ada di alam semesta ini. Apa alam semesta, apa artinya? Khabir Salman. Alam semesta bersama langit dan bumi. Langit ada berapa? 7. Bumi ada berapa? 7. Beserta isinya dan seluruhnya makhluk alam semesta yang Allah ciptakan. Milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kerajaannya seluruhnya milik Allah. Makhluk tunduk, patuh, taat, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. sehingga tidak berhak bagi mereka untuk disembah. Buat apa disembah? Mereka saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa syuraka lillah biwajhin minal wujuh, dan mereka bukan sebagai syuraka, sebagai sembahan-sembahan selain Allah dari berbagai segi sisi apapun. Oleh karena itu Allah berfirman, dari apa yang mereka ikuti, yang mereka sembah selain Allah sebagai syuraka, tandingan bagi Allah, yang mereka ikuti hanyalah zan, prasangka semata. Alladzi la yughni minal haqqi syai'a, yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Wa innahum illa yakhrusun, yang mereka lakukan melainkan hanyalah kedustaan. Lidzalika kharus kadzib wa ifk wa buhtan, dusta, bohong. Nah, dibuat-buat dan yang semisalnya. Fa in kanu shadiqin fi annaha syuraka lillah, kalaulah seandainya mereka benar, jujur bahwasanya yang mereka sembah adalah sebagai tandingan bagi Allah. Falyadhharu min awsafiha ma tastahiqu bi mithqala dzarratin min al-ibadah, silakan perlihatkan, tampakkan dari sifat-sifat uluhiyah yang berhak untuk diibadahi. Falan yastati'u, sekali-kali mereka tidak akan mampu. Fal minhum ahadun yakhluqu syai'an aw yarzuq, apakah ada di antara mereka yang mampu menciptakan satu pun dari makhluk atau memberikan satu rezeki pun kepada makhluk? Aw yamliku syai'an minal makhluqat, atau mereka memiliki sedikit pun dari makhlukat? Yudabbiru al-lail wan-nahar, atau mereka apakah bisa mengatur alam semesta, mengatur malam dan siang? Alladzi ja'alahullah qiyaman lin-nas, yang Allah jadikan itu semua sebagai penegak bagi manusia. Tidak ada. Walladzi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam ya supaya kalian tidur istirahat, disebabkan karena kegelapan malam yang mengundang istirahat, mengundang nam ketenangan istirahat. Allati tughshi wajhal ard, yang menyelimuti nam seluruh bumi. Falau istamarra dhiya lama qarru wa lama sakanu, kalau seandainya dalam sehari ini terus benerang, terang benerang terus, tidak ada gelapnya, ini saya makhluk yang ada di alam dunia enggak ada istirahat, tidak akan tenang juga. Ya, wa ja'alallahu an-nahar mubsira, dan Allah jadikan siang mubsira, terang benderang, bisa melihat makhluk yang lainnya. Wa yatasarrafun fi ma'ashih, sehingga mereka melakukan kegiatan, pekerjaan pada penghidupan mereka, masalih dinihim wa dunyahum, mendapatkan maslahat agama dan dunia. Inna fi dzalika laayat liqaumi yasma'un, sungguh yang demikian itu adalah merupakan ayat kebesaran Allah bagi mereka yang mendengar. Mendengar tentang Allah, anillah sama fahima qabul istirsyad, mendengar, memahami, menerima sebagai bimbingan. La sama ta'annud wa inad, bukan mendengar untuk membantah atau menentang. Inna dzalika fi dzalika, fa inna fi dzalika la ayat liqaumi yasma'un, sesungguhnya yang demikian itu terdapat ayat-ayat kebesaran Allah bagi mereka yang mau mendengar. Yastadilluna biha ala anna wahdahu al-ma'bud wa annahu al-ilahu al-haq, dijadikan sebagai dalil dengan hal itu, dialah Allah wahdah satu-satunya yang Maha Esa untuk disembah. Wa annahul ilahul haq, dan dialah Allah ilahul haq. Nah, yang Maha disembah, yang hak satu-satunya. Yang lain batil, sembahan-sembahan yang lain batil. Wa anna ilahiyah ma siwahu batilah, dan sungguhnya ketuhanan atau sembahan selain Allah adalah batilah. Wa anna ra'ufur rahimul alimul hakim, dialah Allah ar-ra'uf, ar-rahim, al-alim, al-hakim. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.